وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dan waktu luang, sehingga alhamdulillah kita bisa menghadiri majelis ta'lim yang insyaallah ta'ala diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore kali ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji satu hadis dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Arba'un An-Nawawiyah. Baik, alhamdulillah kita sampai pada hadis yang ke-26. Hadis ke-26 berkaitan dengan macam-macam sedekah dan infak. Qala al-muallifu rahimahullahu taala al-hadisus sadis wal isrun. Hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Masing-masing persendian dari anggota tubuh manusia wajib atasnya untuk bersedekah. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu, yaitu pada setiap harinya yang mana matahari terbit padanya. Ta'dilu bainasnaini shadaqah, engkau mendamaikan antara dua orang yang sedang bersengketa dinilai sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, engkau membantu seorang untuk naik ke atas kendaraannya. Fatahmilu lahu 'alaiha, engkau menaikkan orang tersebut di atas kendaraannya. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, atau engkau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya juga dinilai sebagai shadaqah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik dianggap sebagai shadaqah. Wa bi kulli khutuwatin tamshiha ila sholati shadaqah, demikian pula langkah demi langkah yang kita melangkah menuju sholat juga dinilai sebagai sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi sedekah, dan menyingkirkan gangguan dari jalannya kaum muslimin juga dinilai sebagai sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang macam-macam sedekah. Sedekah itu sangat banyak, barakalahikum. Dan disebutkan sebagiannya di dalam hadis ini, tetapi hadis ini barakalahikum tidak menunjukkan pembatasan. Dalam artian sangat banyak. Tayyib, selain amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis ini juga dinilai sebagai sedekah. Barakallahikum. Tayyib. Faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama adalah Tayyib, masyru'iyatu taksiris sadaqati wal infaq, disyariatkan untuk memperbanyak sedekah dan berinfak fi sabilillah. Barakallahikum. Sedangkan jalan-jalan sedekah dan infak itu sangat banyak, di antaranya yang disebutkan dalam hadis ini. Adapun yang lainnya sangat banyak, sangat beragam. Dan yang lebih menjelaskan akan macam-macam sedekah, Sayyid dijelaskan dalam faedah yang kedua. Faedah yang kedua, Sayyid taksimus sadaqah wal infaq, pembagian sadaqah dan infaq secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama, as-sadaqatu bil amwal, sadaqah dengan harta benda. Yang kedua adalah sedekah bil a'mal, sedekah dengan amalan-amalan. Barakallahu. Sedekah dengan harta benda itu pun bertingkat-tingkat, ya, sesuai dengan kadar rizki yang Allah berikan pada masing-masing manusia. Barakallahu. Tetapi sedekah yang dikeluarkan dari harta benda yang dimiliki itu semua barakallahu'alaikum tergantung dorongan keimanan barakallahu'alaikum untuk masing-masing kita mengeluarkan. Ada yang mengeluarkan sedikit sesuai dengan kemampuannya, ada yang mengeluarkan sedang, ada yang mengeluarkan dalam jumlah besar barakallahu'alaikum. Taib. Adapun sedekah dengan harta benda, para ulama kita juga menjelaskan dibagi menjadi dua, ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama ditinjau dari pahala dan ganjaran yang akan diraih oleh seorang yang berinfak dengan harta bendanya. Barakallahikum. Ditinjau dari pahala yang akan diraih, ini dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua lagi, ya. Jadi kita perhatikan terkait dengan klasifikasinya, pembagiannya. Ya, secara garis besar sedekah itu ada dua, sedekah dengan harta benda, yang kedua sedekah dengan amalan. Sedekah dengan harta benda dibagi menjadi dua. Dilihat yang pertama, ditinjau dari pahala yang akan diraih, juga dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan sodakotun jariah. Sodakoh jariah itu adalah as-sodakotu allati manfaatuhu tastamirru hatta mautal insani atau hatta yamut. Sedekah jariah itu adalah sedekah yang kemanfaatannya terus mengalir, terus bisa dirasakan barakallahikum. Dan juga pahalanya terus mengalir kepada seorang yang berinfak dan bersedekah tadi walaupun dia sudah meninggal dunia. Barakallahikum. Ini sedekah jariah. Contohnya sangat banyak. Ya. Seorang memiliki kelebihan harta, dia infakkan fi sabilillah untuk pembangunan masjid, ya, barakallahikum. Entah dia investasi sebagian harta atau dia memiliki semua investasi tadi, semua saham dia miliki 100% murni uangnya dia digunakan untuk membangun masjid. Barakallahikum. Selama masjid dimakmurkan, barakallahikum, banyak yang sholat di dalamnya, banyak yang menggunakan masjid tadi sebagai aktivitas yang positif, ta'lim, tilawatul Quran, barakallahikum, maka seorang yang berinfak tadi terus mendapatkan pahala dari pembangunan masjid tadi. Barakalahikum. Atau yang lainnya, seorang membuat sumur. Ya. Apalagi ketika musim-musim kemarau, dengan dananya dia menggunakan dananya tadi barakalahikum membuat sebuah sumur yang sangat dalam. Walhamdulillah keluar airnya dan bisa dimanfaatkan oleh penduduk sekitar. Baik, maka itu jariah. Atau seorang mengajarkan ilmu barakalahikum. Baik, sedekah jariah. Atau barakalahikum seorang investasi terkait dengan pembangunan pondok pesantren atau pembebasan tanah. Ya, walaupun dia barakalahikum memberikan sumbangan 100.000, 200.000 barakalahikum atau membeli 1 meter persegi untuk kepentingan pondok pesantren tadi barakalahikum, itu sebagai sedekah jariah. Ya, yang insyaallah taala tanah tadi akan dibangun sebuah pondok pesantren barakalahikum. Walaupun dalam 1 meter persegi dia patungan 2 orang atau 3 orang atau 4 orang dan seterusnya. Kemudian disumbangkan, ini juga shadaqatun jariyah barakallahu. Banyak contohnya. Kemudian yang kedua, ditinjau dari harta yang dia infakkan, yang dia shadaqahkan. Juga dibagi menjadi dua. Ditinjau dari harta yang dia infakkan dan dia shadaqahkan, dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan as-shadaqatul maliyah. Taib, shadaqah maliyah mal, atau lebih dikenal dengan zakatul mal, zakat harta benda. Zakat harta benda ini barakallahikum meliputi 4 perkara. Yang pertama an-naqdain, dari emas dan perak, dan masuk padanya mata uang barakalahikum. Pada emas dan perak ini barakalahikum ada sejumlah yang harus kita keluarkan sebagai bentuk infak dan sedekah yang wajib, yaitu 2,5% setelah harta ini atau emas perak ini atau mata uang yang kita miliki barakalahikum selama 1 tahun, 1 haul. Kemudian mencapai nisab barakalahikum, dimiliki selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5% barakalahikum. Adapun berapa nisabnya masing-masing, berapa taib nisab emas, perak, mata uang, itu dibahas pada ilmu fikihnya para ulama. Kemudian yang kedua, yang juga terkena zakatul mal, dari pertanian. Ya. Ini adalah syair dan bur. Syair itu gandum jenis syair dan gandum jenis bur. Barakalahikum. Ya, bagaimana bentuknya wallahu alam, ya kita belum pernah lihat. Yang jelas barakalahikum itu merupakan gandum, ya, hasil pertanian. Kemudian yang ketiga barakalahikum wa minas samarat, dari buah-buahan atau dari buah-buahan yang terkena zakatnya adalah at-tamru waz-zabib. Tamar, kurma, zabib, itu kismis, anggur yang dikeringkan. Ya, masing-masingnya ada nisabnya barakalahikum. Kemudian yang keempat, dari binatang-binatang ternak, wa minal bahimah, yang terkena zakat adalah onta, sapi, dan kambing. Barakallahikum. Taib. Selain itu tidak ada. Tidak ada zakat bebek, ayam, burung, tidak ada. Barakallahikum. Yang terkena zakat, barakallahikum, onta, sapi, dan kambing. Baik. Yang ketiga, dari buah-buahan. Ya. Yang terkena harta zakat cuman kurma dan zabib. Zabib kismis, ya. Barakallahikum. Ini ditinjau dari harta bendanya. Yang pertama, barakallahikum, apa tadi? Zakatul mal. Ya, atau ash-shadaqatu al-fitriyah, ash-shadaqatu al-maliyah. Yang kedua adalah ash-shadaqatu al-fitriyah. Lebih dikenal dengan zakatul fitri. Zakatul fitri ini min ta'ami ahli baladi. Dari makanan-makanan penduduk setempat. Kalau penduduk setempat kita di Indonesia ini, barakallahu'alaikum, makanan pokoknya adalah beras. Maka yang dikeluarkan adalah beras. Barakallahu'alaikum. Baik. Ini terkait dengan kesimpulan zakat dengan harta benda. Kami ulangi ya. Sedekah wal infak secara garis besar dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama, sedekah dengan harta benda. Yang kedua, sedekah dengan amalan-amalan. Yang pertama, sedekah dengan harta benda itu dibagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama ditinjau dari pahala yang akan diraih oleh seorang yang berinfak dan bersedekah. Ini ada dua. Ada baik. Sedekatun jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Yang kedua, as-shadaqatu al-mu'aqqata. Ini belum dibahas ya. Yang kedua, as-shadaqah al-mu'aqqata. Yaitu sedekah yang kemanfaatannya hanya terbatas dengan waktu. Baik. Monggo, Pak. Sedekah yang terbatas dengan waktu pahalanya. Seperti contohnya, seorang memberi makan orang yang kelaparan, atau memberi minum orang yang kehausan. Barakallahu'alaikum. Baik. Maka sebatas makanannya habis, minumannya habis, barakallahu'alaikum, maka dia hanya sampai di situ saja pahalanya. Ya. Ini ditinjau dari pahala. Ada sedekah maliyah, ada sedekah jariyah, ada sedekah al-mu'aqqatah. Kemudian yang kedua, ditinjau dari harta yang diinfakkan. Ada sedekah maliyah atau zakat mal, ada sedekah fitriyah. Zakatul fitri. Barakallahu'alaikum. Ini terkait dengan kesimpulannya ya. Barakallahu fiikum. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua adalah as-shadaqatu bil a'mal. Shadaqah dengan anggota badan, dengan amalan-amalan. Pada shadaqah yang kedua inilah yang dibahas di dalam hadis ini. Ya, yang dibahas di dalam hadis ini. Yang pertama, Rasulullah SAW menyatakan ta'dilu bainas naini sadaqah. Engkau mendamaikan antara dua orang yang sedang bertikai dinilai sebagai sadaqah. Barakallahikum. Pada masalah yang pertama ini, barakallahikum, yang dimaksud dengan mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa dinyatakan sebagai sedekah itu adalah engkau mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa dengan adil. Ya. Barakallahu dengan adil sesuai dengan syariat Islam. Barakallahu. Baik. Yakni betul-betul didudukkan permasalahannya. Dua orang yang sedang bersengketa, dicari sebabnya, kenapa dia bersengketa. Barakalahikum. Taib si A dan si B. Si A menyatakan si B yang salah, si B menyatakan si A yang salah. Didudukkan permasalahannya, dikaji, dicermati sesuai syariat Islam. Barakalahikum. Kalau ternyata yang benar sesuai dengan syariat adalah si A, maka si B dikalahkan. Walaupun si B adalah ayah kita sendiri. Walaupun si B, barakalaikum, adalah mungkin orang yang suka menjelekkan kita. Afan. Walaupun si A orang yang suka menjelekkan kita, yang suka memusuhi kita, dia menang. Benar, kita menangkan dia. Barakalaikum. Yang benar adalah si A, yang salah adalah si B. Barakalahikum. Jangan sampai barakalahikum ketika kita ditunjuk sebagai pihak yang menengahi sebuah permasalahan, barakalahikum, kita barakalahikum condong kepada salah satu dari kedua yang bersengketa tanpa memperhatikan keadilan. Ya, tidak memperhatikan syariat Islam. Wah, ini yang bersengketa adalah bapak saya dengan tetangga. Tetangga ini memang dari dulu masya Allah jelek akhlaknya kepada kita. Istilah kasarnya sebagai musuh bebuyutan kita. Ini sedang bersengketa. Yang benar adalah tetangga kita, yang salah adalah bapak kita. Jangan sampai belum diputuskan atau belum dicermati permasalahannya, kita sudah condong kepada bapak kita. Ya, mau gak mau bapak kita ini harus dimenangkan, harus dikatakan benar. Ya, ini tidak dinilai sedekah. Walaupun toh ya ujung-ujungnya nanti damai, ya tetapi mendamaikan orang lain tidak dengan keadilan, tidak dinilai sedekah. Barakallahikum. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah menjadikan kalian bertindak zalim. Janganlah hanya karena keadaan sebuah kaum menjadikan engkau tidak berbuat adil. Maka berbuat adillah kalian, dikarenakan keadilan bisa atau lebih mendekati ketakwaan. Ya, jadi ketika kita melihat kondisi sebuah kaum, ya orang lain adalah musuh kita, yang bersengketa ini teman kita, dimenangkan teman kita padahal salah, jangan. Barakalahikum. Demikian pula di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, barakalahikum, demikian pula permasalahan yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, ternyata yang benar persengketaan tadi di pihak orang kafir, maka kita nyatakan yang benar dengan orang kafir, yang salah dengan pada kaum muslimin. Barakalahikum. Jangan menyebabkan kita keadaan kekufuran dia kepada Allah menjadikan kita tidak berlaku adil. Ya, barakalahikum. Tetapi tetaplah berlaku adil. Yang mendamaikan dua orang yang bersengketa dengan keadilan dinilai sebagai sedekah. Kemudian yang kedua yang dijelaskan dalam hadis ini, barakalahikum, wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmilu lahu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Tayib yang kedua, engkau membantu saudaramu untuk naik ke atas kendaraannya, atau engkau membantu mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya, itu dinilai sedekah. Pada poin yang kedua ini ada dua jenis sedekah sekalipun, ya sekaligus. Yang pertama, sedekah ketika kita menaikkan saudara kita ke atas kendaraannya. Kalau di zaman dahulu barakallahikum, di antara kendaraan yang ditunggangi adalah onta, ya. Kalau hewan kendaraannya, hewan tunggangannya tidak mau menderum dalam keadaan berdiri, ya, yang mau menaiki susah, ya onta itu sangat tinggi, barakallahikum. Ya mau naik gimana, mau lompat juga gak bisa, ya, barakallahikum. Maka kita membantu saudara kita tadi naik ke atas ontanya, barakallahikum. Demikian pula di zaman-zaman sekarang barakallahikum, menaikkan orang ke atas kendaraannya dalam artian menuntun masuk ke dalam mobil atau membantu naik ke atas sepeda motornya, itu dinilai sebagai sedekah. Yang kedua adalah mengangkatkan barang-barang bawaannya ke atas kendaraannya, juga dinilai sebagai sedekah. Barakallahikum. Tayib. Seorang yang sedang musafir, ya ini di antara mereka ada yang bawa barang itu sangat banyak, ya. Bawaannya itu banyak, ya. Apalagi yang mau berdagang, ya sangat banyak. Ya depan, belakang, belum dironjetnya, ya. Sangat banyak barakallahu. Atau mungkin di atas mobilnya tetapi menggunung, butuh untuk ada orang yang di atas kemudian yang di bawah menaikkan ke atas, barakallahu. Maka itu semua dinilai sebagai sedekah, barakallahu. Kemudian yang ketiga yang dijelaskan dalam hadis ini barakallahu, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat-kalimat yang baik itu adalah shadaqah. Kalimat-kalimat yang baik itu sangat banyak. Di antaranya adalah, ya, thayyib, berkata yang jujur. Kalimat-kalimat yang baik, jujur di dalam berbicara dengan orang tua kita, dengan saudara-saudari kita, dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita, barakallahu'alaikum, selalu jujur. Kalimat-kalimat yang baik itu dinilai sebagai sedekah. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya sudah lewat ya hadisnya ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, hendaknya dia berucap yang baik atau diam. Barakalaikum. Di antara kalimat yang baik adalah tilawatul Quran, atau bahasa yang lebih umum, zikrullah, zikir kepada Allah. Ya, zikir yang mutlak atau zikir yang muqayyad. Zikir yang mutlak, zikir-zikir yang tidak berkaitan dengan waktu. Ya, tilawatul Quran di semua waktu boleh. Barakallahikum. Atau zikir-zikir yang muqayyad, yang terkait dengan waktu dan kondisi tertentu. Ketika keluar masuk rumah ada zikirnya, keluar masuk masjid ada zikirnya, keluar masuk kamar mandi ada zikirnya, barakallahikum. Ketika kita makan, minum, selesai makan, selesai minum, ada zikirnya. Ya, ketika hendak tidur, bangun tidur, ada zikirnya. Zikir sore, zikir pagi, barakallahikum. Taib, zikir muqayyad. Juga di antara kalimatut thayyibah adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Barakallahikum. Amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, melarang orang lain untuk barakallahu tidak melakukan kejelekan-kejelekan. Itu juga termasuk sedekah barakallahu. Ya, sangat banyak barakallahu berdakwah ilallah, menyampaikan ilmu, kemudian menasihati orang lain. Taib, semuanya dinilai sebagai sedekah. Taib. Kemudian yang berikutnya barakallahu fikum wa bi kulli hudwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Dan setiap langkah yang kita langkahkan menuju salat itu dinilai sebagai sadaqah. Taib. Langkah demi langkah dinilai sebagai sadaqah. Maka dalam hadis ini barakallahu fikum taib, upaya untuk menuju sholat dan yang kali pertama masuk dalam makna ini ketika kita jalan kaki manual, ya, jalan kaki menuju masjid. Ini makna yang pertama kali masuk dalam hadis ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ya mereka-mereka yang ke masjid menggunakan sepeda motor atau sepeda ontel atau mungkin mobil, ya juga kita berharap dinilai sebagai sedekah. Dikarenakan dalam hadis ini lafadznya khutwah. Ya, langkah kaki yang kita langkahkan menuju salat itu dinilai sebagai sedekah. Taib. Langkah demi langkah itu namanya wasilah. Ya, namanya wasilah. Yang intinya tujuan atau maksudnya adalah sholat. Ya, sholat itu adalah perkara yang wajib. Termasuk rukun Islam yang kedua. Menegakkan sholat lima waktu. Bagi yang balik, laki-laki yang tidak ada udzur, wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Itu adalah tujuan intinya. Barakallahu fikum. Taib, disebutkan dalam kaidah usul fikih. Barakallahu fikum. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Al-wasail, wasilah, itu memiliki tujuan maksud, memiliki tujuan inti. Ya, sama dengan maksudnya. Barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam kaidah usul fikih, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara wajib yang tidak mungkin bisa terlaksana kecuali dengan wasilah tertentu, maka wasilah tertentu ini wajib. Ya. Seperti langkah demi langkah yang kita langkahkan menuju sholat, ini wasilah. Wasilah memiliki pahala yang sangat besar sama dengan pahala sholat. Barakallahu fikum. Dikarenakan wasilah memiliki tujuan maksud. Ya, ini memiliki pahala sama dengan tujuan intinya, yaitu sholat. Barakallahu fikum. Taib. Dan sholat adalah perkara yang wajib. Dan kewajiban ini tidak mungkin terlaksana kecuali dengan taib, langkah kita menuju ke masjid. Ya, maka langkah demi langkah kita menuju masjid ini juga diwajibkan. Kemudian mendapatkan pahala sama dengan sholat. Ya, ini memiliki pahala yang besar. Demikian pula kembalinya kita dari masjid, dari sholat menuju rumah kita, ini juga dinilai sebagai pahala, juga dinilai sebagai sedekah. Disebutkan dalam kaidah usul dengan istilah al-mutammimah atau al-mukammilah. Disebutkan dalam kaidahnya al-mutammimatu atau al-mukammilatu laha ahkamul maqasid. Ya, penyempurna ya itu memiliki tujuan maksud. Ya, kembalinya kita dari masjid, dari sholat, kemudian menuju rumah, ini penyempurna. Juga mendapatkan pahala yang sangat besar. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini, barakallahu fikum, dalam masalah ini, pernah terjadi sebuah kisah di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam tinggal di kota Madinah. Dalam keadaan beliau aslinya Makkah. Ya, tinggal di kota Madinah. Dan banyak para sahabat dari berbagai penjuru negara datang ke kota Madinah. Barakallahu fikum, seperti Bani Asy'ariyun dari Himyar, dari Yaman. Ya, kabilahnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari dari Yaman datang ke kota Madinah bermukim, dan mereka berjumlah beberapa kakak, banyak. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam membuatkan bagi mereka perkampungan khusus, perkampungan Tayyib Bani Asy'ariyun. Kemudian juga ada perkampungan yang lain seperti perkampungan Bani Salamah. Barakallahu fikum. Perkampungan tersendiri. Dan perkampungan Bani Salamah ini letaknya jauh dari masjid. Jauh, sangat jauh. Tetapi masih terdengar suara azan. Barakallahu fikum. Maka pada suatu saat Bani Salimah ini atau Bani Salamah ini berkeinginan untuk pindah dekat masjid. Supaya apa? Supaya lebih memudahkan kalau sholat berjamaah 5 waktu. Lebih tepat waktu. Ya, tidak letih, tidak capek. Kemudian kalau taklim-taklim, ya cepat. Ya, ini keutamaan yang dekat dengan masjid. Memang ya, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasalam mendengar berita Thayyib Bani Salamah akan pindah mendekat ke Masjid Nabawi. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memberikan masukan dan nasihat kepada Bani Salamah. Beliau mengatakan, "Ya Bani Salamah, diyarakum tuktabu atharakum." 3 kali. Ya Bani Salamah, wahai Bani Salamah, diyarakum, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, tuktabu atharakum, akan dicatat bekas jejak kaki kalian. Barakalaikum. Yakni semakin jauh melangkahkan kaki, tentunya dengan ikhlas ya, barakalaikum, akan diberi pahala, akan dicatat semua pulang perginya sebagai sedekah, sebagai pahala. Barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum dalam masalah ini, barakallahu fikum, kalau kita ingin meluas dalam pembahasannya, barakallahu fikum, ya, ada masjid di dekat rumah kita, ada masjid yang jauh sana, tetapi masjid yang sini ya masjidnya muskilah, banyak masalah di situ. Ya, ada kuburannya, ya mungkin masya Allah sholatnya super hemat, hemat waktu, cepat ya, maksudnya super cepat, barakallahu fikum. Atau mungkin ya kalau kita sholat di situ, wah, untuk menghadirkan kekhusyuan ini sangat susah ya, kayaknya nggak tenang, barakallahu fikum. Kita memilih masjid yang lebih jauh, dalam tanda kutip, masih bisa terjangkau ya. Taib, untuk sholat di sana taib, maka pahala pulang pergi itu dinilai sebagai sedekah, barakallahu fikum, tidak masalah, barakallahu taib, dipahami insyaallah ya, barakallahu fikum. Ini sebagai motivasi bagi kita, barakallahu fikum, untuk senantiasa semangat menghadiri salat-salat berjamaah, barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, yang terakhir dari sedekah-sedekah dengan amalan, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Wa tumitul adza anit tariqi sedekah." Engkau melangkahkan engkau menyingkirkan gangguan dari jalannya kaum muslimin dinilai sebagai sedekah. Taib. Ini merupakan salah satu dari bimbingan Islam barakallahu fikum, menunjukkan kepada kita keutamaan bagi kaum muslimin. Ya. Jalan-jalan yang biasa dilalui oleh kaum muslimin itu harus bersih. Ya, bebas dari gangguan kotoran barakallahu fikum. Maka dari hadis ini barakallahu fikum, ketika kita melihat ada batu di tengah jalan atau kayu atau sesuatu yang mengganggu jalannya kaum muslimin, disingkirkan. Itu dinilai sebagai sedekah. Kemudian dari sisi lainnya barakallahu fikum, kita dilarang untuk membuang, ya, membuang sampah atau mengotori jalannya kaum muslimin barakallahu fikum. Ya, ini larangan. Ya, dan yang paling lebih ditekankan barakallahu fikum ke kita ketika kita berkendaraan. Ya, khususnya mobil ini ya. Habis makan langsung lempar dari jendela. Ya, ini sangat dinasihatkan oleh para ulama untuk jangan melakukan seperti itu. Ya, dikarenakan yang pertama pemerintah kita ini sudah berupaya sedemikian mungkin barakallahu fikum mengatur yang namanya sampah. Ya, kalau kita lingkupnya hanya rumah atau satu kantor, itu mungkin kayak ringan ya. Kita buang sampah di tempat sampah yang kita sediakan di halaman rumah, kemudian tinggal buang ke tempat sampah yang di depan yang disediakan oleh desa, itu sepertinya ringan. Tetapi desa yang ngurus sampah satu RT atau satu RW atau satu desa, itu ya cakupannya sudah lumayan berat. Ya, dari satu rumah ke rumah yang lain dikumpulkan di sebuah tempat, kemudian dikumpulkan dari satu kota ke kota yang lain pada sebuah tempat, menumpuk ya barakallahu fikum. Jadi pemerintah kita ini dalam pengurusan sampah ya, itu dalam satu bulannya sudah sekian M dana yang keluar untuk mengurusi sampah-sampah masyarakat Indonesia ini barakallahu fikum. Jadi apalagi ada yang buangnya sembarangan ya, butuh karyawan untuk sapu-sapu ya seluruh kota barakallahu fikum. Kalau masing-masing kita barakallahu fikum memiliki inisiatif tidak membuang sampah sembarangan barakallahu fikum, maka ini lebih baik ya. Baik. Demikian pula yang kedua barakallahu fikum, dikarenakan itu bisa mengganggu jalannya kaum muslimin ya. Barakallahu fikum, apalagi di situ ada benda-benda tajam ya, seperti pecahan botol, baik, atau paku barakallahu fikum, itu sangat mengganggu jalannya kaum muslimin barakallahu fikum. Baik, difahami ya insyaallah ya. Maka kesimpulan yang kita pelajari pada sore kali ini berkaitan dengan jenis-jenis dan macam-macam sedekah dan infak fi sabilillah. Secara garis besar, sedekah dan infak itu ada dua. Yang pertama, sedekah dengan harta benda. Yang kedua, sedekah dengan amalan-amalan. Sedekah dengan harta benda dibagi menjadi dua. Yang pertama ditinjau dari pahala yang akan diraih, itu ada dua lagi. Ya, yang pertama sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir. Yang kedua sedekah al-mu'aqqatah yang pahalanya terbatas dengan waktu tertentu. Yang kedua ditinjau dari harta yang diinfakkan, ada dua juga. Ada sedekah maliyah atau lebih dikenal dengan zakatul mal. Ya, mencakup emas, perak, kemudian dari pertanian, syair dan bur, kemudian dari buah-buahan, kurma dan kismis, kemudian dari binatang-binatang ternak, onta, kambing, dan sapi. Kemudian yang kedua, sedekah fitriah atau lebih dikenal dengan zakatul fitri, yaitu dari makanan penduduk setempat. Ini kesimpulan tentang sedekah dengan harta benda. Kemudian sedekah dengan amalan-amalan yang dijelaskan dalam hadis ini. Ya, kita mendamaikan dua orang yang bersengketa dengan adil. Kemudian yang kedua, kita membantu saudara kita naik ke atas kendaraannya atau membawakan barang bawaannya ke atas kendaraannya. Yang ketiga, ucapan-ucapan yang baik. Yang keempat, setiap langkah yang kita langkahkan menuju sholat. Kemudian yang kelima, barakalaikum, menyingkirkan gangguan dari jalannya kaum muslimin. Ini semua dinilai sebagai sedekah. Barakalaikum. Baik, mudah-mudahan apa yang kami jelaskan bisa dipahami baik-baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan bantuannya, inayahnya, untuk senantiasa kita bisa berinfak fi sabilillah disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Barakalaikum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang yang sempurna di dalam berinfak fi sabilillah, berinfak dengan harta benda, berinfak dengan amalan-amalan. Barakallahu. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Barakallahu.